beliau sedang dalam masjid dan bersandar dengan cara ittika, bersandar dengan surban beliau yang berwarna merah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang menuntut ilmu kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi thalibil ilm. Maka saya pun ucapkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bi thalibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Kemudian beliau menyebutkan sebuah keutamaan menuntut ilmu agama. Sesungguhnya penuntut ilmu agama benar-benar diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Para malaikat saling naik menaiki satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia. Hal ini disebabkan karena kecintaan mereka dengan apa yang diperbuat, dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu agama. Maka saya katakan berbahagialah orang-orang yang datang ke sini yang memang atas dasar ingin benar-benar menuntut ilmu agama. Tidak ada lain niatannya. Karena biasanya sesuatu yang tidak ada nilainya di dunia tetapi bernilai di akhirat, maka itu menunjukkan orang yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian saudara-saudari, bapak ibu yang hadir sekarang mungkin jauh rumahnya dari Masjid Imam Syafi'i ini dan dalam keadaan yang mungkin di jalan hujan, di jalan kotor dan semisalnya, akan tetapi tetap datang untuk menuntut ilmu agama, maka berbahagialah dengan hadis tersebut. Hadis tersebut sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Hakim dan yang lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung, terutama ketika kita menuntut ilmu. Kadang-kadang mengingat keutamaan-keutamaan sesuatu saat kita mengerjakannya menambah kita bersemangat dan menambah keimanan di dalam diri kita. Ternyata alhamdulillah Allah memudahkan saya untuk datang ke majelis ilmu tanpa ada imbalan apapun. Tidak ada yang dibayar di sini, tidak ada yang diberikan gaji di sini, yang mengajar ataupun yang diajar. Akan tetapi kita datang hanya sekedar ingin menyampaikan ilmu agama. Mudah-mudahan sekali lagi hadis tersebut menjadi hal yang memotivasi kita senantiasa untuk menuntut ilmu agama. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di dalam Kitabus Shalah. Hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam salat. Babu salati tatawu, bab salat tentang salat sunnah. Kemudian pada pertemuan sekarang kita membaca hadis yang ke-402 sampai kepada 405. Saya bacakan seluruh hadisnya baru kita kupas satu-satu. Qala al-musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya serta lamanya, lalu beliau salat 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanyakan tentang bagusnya serta lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur namun hatiku tidak tidur." Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lahuma anha qana yusalli min al-laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdah wa yarfa'u raka'atayn al-fajr fatilka 13 raka'ah. Sedangkan di dalam riwayat yang lain di dalam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat malam 10 rakaat dan salat witir 1 rakaat serta salat 2 rakaat fajar, maka semuanya berjumlah 13 rakaat. Wa anha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-lail 13 rakaat yutir min dhalika bi khams la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, beliau witir dengan 5 rakaat lalu tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Wa anha radhiyallahu anha qalat, min kulli al-laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila as-sahar. Muttafaqun alaihima. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dan biasanya salat witirnya selesai menjelang fajar. Muttafaq alaihima. Poin yang pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau nama aslinya adalah Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah binti Abdullah bin Uthman Al-Qurashi radhiyallahu anhuma. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan Aisyah bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar, anak perempuan Imam As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar atau bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi nasabnya Aisyah radhiyallahu anha ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang bernama Murrah, Murrah ibn Ka'ab. Kemudian Ummul Mukminin, beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua istri Nabi digelari dengan Ummul Mukminin, yaitu ibundanya orang beriman. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Yaitu perempuan yang paling faham agama Islam secara mutlak. Dari mulai Hawa alaihi salam sampai diciptakannya perempuan yang terakhir di atas muka bumi ini, yang paling paham tentang agama Islam adalah dari perempuan adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan manaqib Aisyah, manaqib artinya adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Manaqib Aisyah sangatlah banyak. Ya, manaqib biasa dipakai oleh sebagian orang membaca manaqib si fulan, membaca manaqib si fulan, itu sebenarnya membaca sejarah fulan, membaca sejarah fulan. Taib. Yang pertama yaitu beliau adalah wanita yang paling termulia dari seluruh wanita berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadla Aisyata ala sa'ilin nisa kafadli tharidi ala sa'ir ta'am." Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan makanan-makanan seluruhnya. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau termasuk dari wanita yang memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Di antaranya kekhususan tersebut disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fuddiltu 'ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam 10." Aku diutamakan dari seluruh istri-istri Nabi dengan 10 perkara. Diutamakan dari seluruh istri-istri Nabi dan dengan 10 perkara. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma hunna ya ummul mukminin?" Apa itu 10 perkara wahai ummul mukminin? Kemudian beliau menjawab, "Lam yankih bikran qattu ghairi." Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perempuan sama sekali perawan selain aku. "Walam yankih mra'atan abawaha muhajirani ghairi." Yang kedua, dan tidak pernah menikahi seorang perempuan yang kedua orang tuanya berhijrah selain aku. Abu Bakar As-Siddiq dengan Ummu Rumman Asma binti Umais adalah dua orang yang berhijrah ke kota Madinah. Yang ketiga, wa anzalallahu azza wa jalla wa bara'ati minas sama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterlepasan tuduhan atasku langsung dari langit. Maksudnya ayat turun yang melepaskan tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tidak pernah terjadi kepada istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, yaitu jaa Jibril bisurati minas sama fi harirah faqala tazawwajha fa innaha imra'atuk. Yang keempat, Jibril alaihi salam membawa gambaranku pada sehelai kain sutra dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, "Nikahilah dia, sesungguhnya dia adalah istrimu." Tidak pernah ada seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan seperti itu. Yang kelima, "Wa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid wa lam yasna' dzalika bi ahadin min nisa'ihi ghairi." Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau belum pernah melakukan itu dengan selain dari istri-istrinya, selain aku. Belum pernah melakukan itu dengan istri-istrinya yang lain selain aku. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini ada semacam rasa kecemburuan Aisyah. Aku ini istri yang paling disayang. Dan ini modal bagi yang bapoligami. Pian-pian usah. Wa kana yusalli wa ana mu'taridatun baina yadayhi wa lam yakun yaf'alu dhalika bi ahadin min nisa'ihi ghairi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan aku tidur di hadapan beliau dan tidak pernah ada seorang pun dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan sedemikian. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa kana yanzilu alaihi alwahyu wa huwa ma'i wa lam yakun yanzilu alaihi wa huwa ma'a ahadin min nisa'ihi ghairi. Dan kadang turun wahyu sedangkan beliau sedang bersamaku. Dan tidak pernah turun wahyu dan beliau sedang bersama istri-istri yang lain. Wa qabada Allahu nafsahu wa huwa baina sahri wa nahri. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau sedangkan beliau di pangkuanku, di antara pangkuanku dan leherku. Di antara pangkuanku dan maksudnya adalah ciumanku, begitu ya, dekat. Wa mata fil laila allati kana yarzuru 'alayha wa dufina fi baiti. Dan selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kesembilan. Dan beliau wafat saat beliau menggilirku. Kemudian yang ke-10, beliau dikuburkan di kamarku. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang beliau memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-Amr bin As ala jaysin dhata thalasil fa'ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik faqala Aisyah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin As memimpin peperangan yang disebut dengan peperangan pasukan rantai. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, siapakah yang paling engkau cintai? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar Alamin Wabala mengatakan, wa hubbuhu alaihi salam li Aisyah kana amran mustafidhan. Dan cintanya Aisyah radhiyallahu anha, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah adalah perkara yang sudah masyhur. Ala tarahum kaifa kanu yataharrawna bihadayahum yawmaha yuqirruha ila mardatih. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, apakah kalian tidak memperhatikan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Rasulullah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menggilir Aisyah, maka banyak datang hadiah-hadiah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terdapat pelajaran. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha dikenal di tengah para sahabat istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya adalah boleh seorang suami mengatakan saya sangat mencintai istri saya. Dan boleh itu diberitahukan kepada orang banyak. Saya sangat mencintai istri saya. Boleh. Ya. Dan itu bukan menjelek-jelekkan para jomblo, bukan. Tetapi itu nikmat Allah, tahaddutsan bin na'am. Yang kedua, pelajarannya adalah yaitu kadang seseorang sulit perkara dengan kalau kita sesama lelaki sulit. Tetapi melalui istri mudah. Nah, ini salah satu kiat. Ustaz tuh ngalih banget kalau dipandiri. Coba pang melalui bininya, tambah ngalih ternyata. Ya, seperti itu. Dan itu banyak kejadian dari nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini pelajaran. Taib. Yang jelas itu beberapa sifat dari Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, entah di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya. 11 rakaat berarti 8 salat tarawih, 3 salat witir. Ya, 11 rakaat berarti 8 salat tarawih, 3 salat witir. Entah di dalam bulan Ramadan ataupun di dalam bulan yang lainnya. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan bulan Ramadan atau bulan selainnya, maka beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa ini hadis adalah cerita Aisyah, bukan sabda Nabi. Dalam artian bukan langsung perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Aisyah. Jadi beliau menceritakan apa yang beliau tahu. Dan secara histori manusia, dan beliaulah yang paling faham sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau istrinya. Beliau yang paling faham sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi, antum jangan lupa. Ketika dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, garisbawahi di situ, dia berkata ini hadis adalah cerita Aisyah. Cerita Aisyah. Karena di situ penting nanti. Di sana ada hadis yang modelnya cerita sahabat. Dan ada hadis yang modelnya langsung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita sahabat radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu digarisbawahi juga di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang beliau ketahui. Apa yang beliau ketahui. Ya. Jadi beliau mengetahuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam tidak lebih dari 11. Di dalam bulan Ramadan atau di dalam bulan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Beliau salat 4 rakaat. Yang dimaksud 4 rakaat di sini nanti khilaf. Yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini adalah yaitu secara lahiriah, secara mentuk hadis. Apa yang terucap dari hadis ini 4 rakaat berarti 4 rakaat sekaligus. 1, 2, 3, 4 duduk pada rakaat yang keempat. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Bahwa 4 rakaat sekaligus yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, 4 rakaat sekaligus. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, yaitu dan itu pendapat jumhur, yaitu bahwa 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kenapa disebut 4? Karena 2 rakaat salam kemudian beliau langsung bangun lagi. 2 rakaat salam baru duduk pada rakaat yang keempat atau pada salam yang kedua. Ya. 2 rakaat salam, salat 2 rakaat, kemudian salam. Bangun lagi tanpa waktu yang lama, beliau bangun lagi salat 2 rakaat. Makanya disebut 4 dan beliau tidak istirahat kecuali pada salam yang kedua. Makanya disebut dengan 4. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya serta lamanya. Maksudnya, ahibati hafizakumullah, yang dimaksud jangan kamu tanya tentang bagusnya dan lamanya, bahwasanya sholat-sholat beliau tersebut sangat sempurna, panjang dan juga gerakannya. Gerakannya sempurna. Kemudian panjangnya sempurna. Dan itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Saking bagusnya. Kemudian, lalu beliau sholat 4 rakaat lagi. Ini sama penjelasannya tadi. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya 4 rakaat sekaligus sardan. Sekaligus 4 rakaat. Ada yang mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan kamu tanyakan tentang bagusnya serta lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah ini sama sebenarnya. Sama secara lahiriah apa yang diucap dalam hadis ini adalah 3 rakaat sekaligus. Karena disebutkan salasan. Kemudian sholat 3 rakaat sekaligus. Tetapi itu pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa boleh 3 rakaat sekaligus dan boleh dan lebih utama 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Kenapa? Karena di sana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad bahwa yang membagi 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam maka ini lebih banyak. Imam Ahmad mengatakan bi annal ahaditsa fihi aqwa wa akthar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa salat witir 3 rakaat dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ini hadis-hadisnya lebih kuat dan lebih banyak riwayatnya. Garis bawah itu baik-baik. Salat witir yang 3 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, itu lebih banyak riwayatnya dan lebih kuat. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir?" Maksudnya sebelum salat witir tidur tidak? Jadi begini. Anggap 11 ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Karena 2 rakaat itu lama sekali. istirahat beliau. Lalu setelah itu dua rakaat salam, istirahat lagi. Nah, pas istirahat ini, apakah beliau tidur sebelum witir? Ini yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian beliau menjawab, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, namun hatiku tidak tidur. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tidak tertidur, tetapi hatinya tidak tidur. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, wa mithluhu la yuqalu min qibalir ra'i. Ucapan seperti ini tidak diucapkan dari pendapat sendiri, enggak mungkin itu dari pendapat sendiri. Maksudnya di pendapat Aisyah, dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, enggak mungkin. Wa huwa zahiru anna dhalika min khasa'isih, lakinnahu binisbah lil ummah. Dan yang terlihat itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh beliau dibandingkan umat beliau. Nah, dari sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidur maka tidak batal wudunya. Kenapa? Karena tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali siapapun tidak memiliki ini. Ya, wali kutub, wali badal, wali kelas, wali santri tidak memiliki ini. Ya. Lihat perkataan Hafiz, wa huwa zahirun anna dzalika min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terlihat bahwa hal itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kalau seandainya kita katakan ini khusus milik Nabi, bukankah itu sedang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada wali-wali yang mengikutinya, berarti tidak khusus lagi. Paham maksud saya? Bukankah kita ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taib. Cuma ada permasalahan di sini. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sampai subuh. Dan yang membangunkan beliau adalah panasnya terik matahari. Dan beliau waktu itu bersama para sahabatnya. Kalau dikatakan bahwasanya panca indera beliau masih saja hidup pada saat itu, ya, bersamaan dengan tidur, maka niscaya beliau akan mengetahui adanya terbit fajar, adanya apa sinaran matahari. Tetapi kenapa beliau tidak bangun? Kan dikatakan tadi matanya tertidur, hatinya tidak tidur. Itu kekhususan oleh Rasulullah SAW. Ada yang menyanggah. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW pernah terlambat bangun subuh? Paham permasalahannya? Maka di sana ada yang menjawab bahwasanya annal qalba innama yudrikul hissiyat al-muta'alliqah bih kal hadath wal alam wa nahwiha amma tulu'il fajr wa syams fa innaha yudriku bil ain la bil qalb. Hati mengenal sesuatu yang berkaitan dengannya seperti kentut. Ya, hati mengenal sesuatu yang berkaitan dengan hadas, dengan sesuatu yang ada dalam diri. Adapun terbitnya matahari, terbitnya fajar, maka itu diketahui dengan mata, bukan dengan hati. Jadi tidak bertentangan antara kita katakan bahwa Nabi Muhammad SAW kekhususannya matanya tidur, hatinya tetap hidup. Tidak bertentangan dengan beliau terlambat bangun subuh. Kenapa? Karena hati yang dirasakan oleh hati adalah sesuatu yang dirasakan oleh panca indera yang berkaitan dengannya. Seperti berhadas, itu dirasakan oleh hati. Seperti orang kentut, dirasakan oleh hati. Makanya Nabi Muhammad SAW tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Makanya beliau tidur tidak batal wudunya. Ya, itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur namun hatiku tidak tidur. Kita baca riwayat selanjutnya. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, di dalam Al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau sholat malam 10 rakaat. Lihat di sini kata-kata 10. Dan sholat witir 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tetap sholatnya 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Tapi 10-nya digunakan untuk sholat malam. Satu saja yang digunakan untuk sholat witir. Beliau sholat malam 10 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Serta sholat 2 rakaat fajar. Maka semuanya berjumlah 13 rakaat. Apa maksudnya? Sholat 2 rakaat fajar. Maksudnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sholat malam, kemudian setelah itu sholat witir 1 rakaat. Masuk azan subuh, dikumandangkan azan, baru beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat apa? 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Maka di sini dihitung menjadi 13 rakaat. Tapi sama saja. Sebenarnya dia adalah 11 ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Maka semuanya berjumlah 13 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Beliau witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Maksudnya bagaimana? Witir 5 rakaat. Kalau 13 rakaat berarti 8. Betul ya? 8. 8 salat 2 2 2 2 2, habis itu 5 witir. Sekaligus salam pada yang terakhir. Ya. Dan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dan biasanya salat witirnya menjelang fajar. Muttafaq alaihima. Nah, ini perhatian, di sini ada penekanan salat witir lebih baik dilakukan menjelang waktu subuh agar mengamalkan hadis Rasul, ij'alu akhira salatikum witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian salat witir. Baik, azan dulu, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa 11 atau 13 pada sholat malam. 11 atau 13. Baik dalam bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Dengan catatan sangat-sangat panjang dan bagus. Ini pelajaran pertama. Bahwa sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlah rakaatnya di dalam bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan, jika beliau sholat malam maka jumlahnya 11 atau 13. Baik. Kemudian pelajaran kedua. Bagaimana menyatukan bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau senantiasa salat, beliau senantiasa bersungguh-sungguh ibadah bersungguh-sungguh ibadah tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di selainnya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, malam terakhir beliau bersungguh-sungguh ibadah. Timbul pertanyaan, apakah di sini beliau menambah rakaat atau tidak? Paham pertanyaannya? Ya. Poin pertama kita katakan tadi bahwa sholatnya Rasulullah SAW 11 atau 13. Di dalam Ramadan ataupun di lain, di luar Ramadan. Baik. Poin kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahwasanya beliau bersungguh-sungguh ibadah. Tidak seperti di hari-hari lainnya. Maka timbul pertanyaan, apakah beliau menambah rakaat sehingga bersungguh-sungguh ibadah ataukah ditambah panjangnya? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya adalah bahwa beliau bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ketika sholat malam bukan menambah jumlah rakaat, tetapi menambah apa? Panjang sholatnya. Bukan menambah jumlah rakaat, tetapi menambah panjang sholatnya. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sudah saya sebutkan tadi, 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena ada hadis Rasul yang berbunyi salatul laili masna masna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersabda salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yusallimu baina kulli raka'atain wa yutiru bi wahidah." Nabi Muhammad SAW setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini. Jadi 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Pelajaran selanjutnya, kenapa disebut 4 rakaat sekaligus? Kenapa disebut 4 rakaat sekaligus? Maksudnya adalah mengerjakan sholat dua rakaat, salam, kemudian langsung berdiri lagi untuk mengerjakan sholat dua rakaat. Baru setelah itu istirahat. Itu yang disebut, kenapa disebut empat rakaat langsung sekaligus. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, mana yang lebih afdal? Sholat witir tiga rakaat sekaligus atau dipecah dua rakaat salam, satu rakaat salam. Sudah kita jawab tadi, dua-duanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam. Sebagaimana fatwa dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan bi annal ahaditsa fihi aqwa wa akthar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sholat witir dua rakaat salam, satu rakaat salam, hadis-hadisnya lebih kuat dan lebih banyak diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana memahami bahwa Nabi Muhammad SAW kadang 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Ya, ini faedah. Bagaimana memahami kadang Nabi Muhammad SAW sholat 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Maka memahaminya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sholat 11 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 sudah. Dan ini sholat malamnya. Witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Baru setelah azan subuh, maka beliau apa? Sholat qabliyah 2 rakaat. Di sini dipahami 13 rakaat. Adapun 11 rakaat hitungannya adalah sebelum azan subuh atau tanpa qabliyah subuh. Begitu ya cara memahaminya. Bagaimana memahami bahwa Rasulullah SAW 11 rakaat sholat malamnya atau 13 rakaat. Kalau 13 rakaat maka ditambah dengan apa? Qabliyah subuh. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh melakukan salah satu dari tata cara sholat malam yang berikut. Boleh melakukan salah satu dari tata cara sholat malam yang berikut. Yang pertama, sholat malam 10 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Ini boleh. Yang kedua, sholat malam 8 rakaat, kemudian witir 5 rakaat. Tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti berapa rakaat tuh? 8 tambah 5? 13. Boleh sholat malam 8 rakaat. 2, 2, 2, 2, 8. Kemudian sholat 5 rakaat sekaligus dan duduk pada rakaat yang kelima. Ini cara yang kedua juga boleh. Boleh dikerjakan yang mana? Kemudian boleh sholat malam. Ya. Kemudian witirnya 7 rakaat sekaligus. Ini cara yang ketiga. Boleh sholat malam. Witirnya 7 rakaat sekaligus. Cara yang keempat, boleh sholat malam dan witirnya 9 rakaat sekaligus. 9 rakaat sekaligus. Ya. Kemudian cara yang keberapa? Kelima, boleh sholat malam 11 rakaat. Kemudian jika mendengar azan subuh, maka sholatlah 2 rakaat qabliyah subuh. Ya, menjadi berapa? 13. Boleh sholat malam 11 rakaat. Kemudian ketika azan subuh, sholatlah 2 rakaat sebelum subuh, menjadi 13. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, beda-beda sholatnya Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ada masa semangat, ada masa letih. Pelajaran. Beda-beda sholat Rasulullah SAW tersebut, kadang ada yang 11 rakaat, 10 ya, rakaat, 1 witir. Ada yang 5 rakaat sekaligus. Beda-beda sholat Rasulullah SAW ini sesuai dengan kadar kekuatan dan kadar keletihannya. Dan ini juga bermanfaat untuk umat Islam, umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang seseorang malas, ya kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan lumayan tuh. Tapi kalau 5 sekaligus cepat. Tanpa salam. Salamnya cuma di rakaat yang kelima yang terakhir. Nah, ini sesuai dengan kadar kesemangatan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa sholat tarawih berjamaah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat tarawih berjamaah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailah min jawfil lail." Suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Fasalla rijalun bi salatih. Lalu beliau salat di Masjid Nabawi. Maka orang-orang pun ikut sholat di belakang beliau. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Sampai waktu pagi, akhirnya mereka cerita-cerita. Fajtama aktsaru minhum. Malam besoknya lebih banyak lagi yang berkumpul. Fasallu fasallau ma'ah. Lalu manusia pun malam berikutnya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah banyak. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Masuk waktu pagi, maka mereka bercerita-cerita tentang sholat tadi malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fakatsaru ahlul masjid minal lailati tsalitsah. Maka di malam yang ketiga, masjid penuh. Di malam yang ketiga, masjid penuh. Fakharaja Rasulullah SAW fasallu fasallau bisalati. Maka Rasulullah SAW keluar di malam yang ketiga dan menjadi imam, dan mereka sholat berimaman dengan Rasulullah SAW. Falamma kanatil lailah arrabi'ah. Ketika malam yang keempat, ajazal masjidu an ahli. Masjid tumpah, tidak cukup orangnya. Padahal, dan jelas itu. Awal Masjid Nabawi itu cuma 35 kali 35. Panjang kali lebar. Awal Masjid Nabawi. Di tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menambahkan, karena banyak yang masuk Islam, setelah peperangan Khaybar, banyak yang masuk Islam, maka beliau tambahkan 50 kali 50. Luasnya. Hah? 50 meter kali 50 meter. Iya, 50 meter kali 50 meter. Pada saat itu. Kemudian setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal. Diluaskan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq sibuk dengan memerangi orang-orang murtaddin, orang-orang munafiqun, ya, orang-orang yang mengaku Tuhan. 2 tahun beliau meninggal. Umar bin Khattab banyak melakukan penaklukan-penaklukan. Pada tahun ke-19 Hijriah atau ke-17 Hijriah kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perluasan kembali. Tapi ke arah utara, barat, dan selatan. Timur tidak. Kenapa? Karena ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Utsman bin Affan perluasan lagi sama, utara, selatan, barat, timur tidak. Dan ada kuburan Rasulullah sallallahu pada tahun ke-29 Hijriah. Sampai sekarang diluaskan, terakhir perluasan dilakukan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Raja Fahad bin Abdul Aziz selesai pada tahun 1409 Hijriah. Sekarang kita 1440 Hijriah. Sekitar 30 tahun yang lalu. Sampai terjadilah Masjid Nabawi sekarang. Dan bisa mencakup 2 juta orang yang sholat di dalamnya. Ya, dengan lebar, dengan luas meter persegi sekitar 450 ribu meter persegi. Bisa mencakup 2 juta orang yang sholat di dalam, yang di dalam pagar hijaunya itu. Taib. Yang jelas begitu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang ke-4 tidak keluar. Falamma qadha al-fajr aqbala 'alana. Setelah salat subuh baru beliau, pas salat subuh baru beliau keluar. Setelah salat subuh baru beliau menghadap kepada manusia, kemudian beliau mengucapkan innal hamdalillah, kemudian beliau mengucapkan amma ba'du. Fa innahu lam yakhfa 'ala makanikum, lakinni khashitu an tufradha 'alaikum fata'jizu 'anha. Yang artinya, aku tahu kalian tadi berkumpul tadi malam. Sangat mengetahui karena di samping rumah beliau. Ini anggap masjid menghadap di sini, rumah beliau di situ. Ya. Rumah-rumah beliau bersama istri-istri beliau di situ. Aku tahu kalian kumpul, tetapi aku takut salat tersebut diwajibkan atas kalian dan akhirnya kalian tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat tarawih berjamaah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak salat lagi, tidak pernah salat lagi, salat tarawih berjamaah, salat sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar juga begitu, salat tarawih sendiri-sendiri. Makanya ada sebagian ulama mengatakan salat tarawih di rumah lebih utama. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang yang sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih di rumah. Dan saya mendapati kawan-kawan yang seperti itu mengambil pendapat seperti itu. Tapi itu pendapat yang kurang kuat. Yang jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa beliau sholat tarawih sendiri-sendiri. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab masuk Masjid Nabawi. Dan beliau mendapati orang-orang di Masjid Nabawi sholat sendiri-sendiri. Misalkan pojok sini sholat terawih, pojok sana sholat terawih. Coba kalau Masjid Nabawi, Masjid Imam Syafi'i seperti itu ya. Sini amin, situ amin, situ amin. Sini imamnya Mas Farhan, di sini Mas Robi, sini Mas Sufyan yang hanyar-hanyar datang dari pondok pesantren Tahfidz. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan manusia dalam satu imam. Pernah dikerjakan oleh siapa? Rasulullah. Makanya beliau mengatakan setelah itu, ni'matil bid'atu hadih. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Padahal sholat terawih bersama imam satu orang, bid'ah tidak? Tidak. Yang beliau maksud bid'ah adalah ini pekerjaan belum ada sebelum beliau, yaitu di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya para ulama mengatakan, ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, itu bukan bid'ah dalam urusan syar'i agama, tetapi adalah dilihat dari bahasa. Karena bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang belum didahului sebelumnya. Umar bin Khattab menjadikan sahabat Ubay bin Ka'ab, ahli baca Al-Quran, mengimami seluruh umat manusia pada saat itu, umat Islam pada saat itu, ya, pada sholat tarawih ini belum pernah dikerjakan di zamannya siapa? Abu Bakar. Maka disebut oleh Umar bin Khattab sebagai bid'ah yang paling baik. Berarti bukan bid'ah secara syariat dan tidak bisa dijadikan sandaran untuk mengerjakan adanya bid'ah hasanah. Paham ceritanya di situ? Nah, seperti itu ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan, pendapat yang lebih kuat, belum dibatasi dengan sebuah batas. Saya ulangi, sholat tarawih di dalam bulan Ramadan, pendapat yang lebih kuat, belum dibatasi dengan sebuah batas jumlah bilangan rakaat. Ada ya, apakah 11, 2, 13, tidak bisa dibatasi. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad SAW belum membatasinya. Karena cerita tadi cuma cerita siapa? Aisyah. Belum sabda Rasulullah SAW. Taib. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan manusia pada sholat tarawih diimami oleh Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimami manusia sholat tarawih 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Ini riwayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya sholat tarawih tidak ada jumlah batasan tertentu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 20 rakaat inilah pendapat kebanyakan para ulama. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun Imam Malik 36 rakaat, tambah lagi. Ya, Imam Malik 36 rakaat. Kenapa Imam Malik 36 rakaat? Karena itu yang kata Imam Malik rahimahullah, itu yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah dari mulai semenjak dahulu. Ya, itu yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah dari mulai semenjak dahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Annahu amara rajulan yusalli bihim fi Ramadan 20 rakaat, wa hadza kal ijma'." Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa beliau pernah memerintahkan seorang imam mengimami sholat tarawih di bulan Ramadhan dengan 20 rakaat. Jadi ini seperti ijma. Di zaman Umar 20, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib 20. Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam meriwayatkan, warawal bayhaqiyu anna aliyan kana ya'umuhum bi 20 rakaat wa yutiru bi 3 wa fihi quwwah. Bahwa diriwayatkan di dalam kitab Al-Bayhaqi As-Sunan Al-Kubra bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengimami manusia dengan 20 rakaat dan 3 witir, dan riwayatnya adalah kuat. Riwayatnya adalah kuat. Yang jelas para ikhwah, belum ada dalil kuat yang membatasi jumlah sholat tarawih di dalam bulan Ramadan atau jumlah sholat malam di dalam bulan-bulan yang lainnya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disunnahkan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan kesepakatan ulama salaf. Disunnahkan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan dengan kesepakatan ulama salaf. Dan disebut dengan qiyamu Ramadan. Qiyam Ramadan. Dan waktunya di awal malam. Dan waktunya di awal malam. Dan tidak sah dilakukan sebelum sholat isya. Barang siapa yang sholat tarawih sebelum sholat isya, maka perbuatannya bid'ah. Barang siapa yang sholat tarawih sebelum sholat isya, maka perbuatannya bid'ah. Dan dilakukan sebelum terbit fajar. Dilakukan sebelum terbit fajar. Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian pelajaran selanjutnya terakhir, bahwa waktu sholat witir adalah sepanjang malam sebelum terbit fajar subuh, dari mulai setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar subuh. Waktu sholat witir adalah sepanjang malam sampai sebelum terbit fajar subuh. Ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari sekitar beberapa hadis yang kita baca pada malam ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana jika saya mengerjakan salat ba'diyah isya pada tengah malam dan niatan salatnya ingin digabung dengan niat salat tahajud? Apakah ini diperbolehkan? Boleh, tidak mengapa. Ya, tetapi lebih baik dia salat ba'diyah isyanya sebelum dia tidur. Salat ba'diyah isyanya sebelum dia tidur. Karena namanya juga salat ba'diyah isya, bukan sholat ba'diyah tidur. Apakah mesti seseorang membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pada witir terakhir, yaitu satu rakaat? Apakah boleh membaca ini menjadi kebiasaan? Maka tidak mengapa dia membaca di witir terakhir An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Tapi yang kemudian dia biasakan itu, boleh tidak? Boleh saja, tidak mengapa. Asalkan jangan dianggap dia itu sunnah Rasulullah SAW. Yang sunnahnya adalah sholat witir di rekaat yang terakhir, yaitu suratnya apa? Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sholat sunnah 21 rakaat, apakah ada landasan dalilnya? Sepertinya saya ungkapkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili matsna matsna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, belum ada batasan khusus. Kemudian setelah itu 20 rakaat, boleh witirnya 3, boleh 1, menjadi 23 atau 21. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Mana lebih utama sebelum tidur jika sholat witir 1 atau 3 rakaat? Maka lebih utama tentunya yang banyak rakaatnya. Yang banyak rakaatnya. Karena semakin banyak rakaatnya, semakin dia banyak membaca ayat-ayat di dalamnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah sah orang yang sholat dengan memakai sarung tanpa pakai celana di bawah lutut? Karena ketika sujud aurat terlihat dari belakang. Jazakumullah khair. Maka jawabannya, yang menilik melihat. Adapun dia sujud tidak terlihat. Yang menilik melihat. Ya. Betul tidak? Ya. Kalau terbuka baru terlihat nampak aurat, maka batal. Kalau dia sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Jadi selama tertutup tidak. Dulu para sahabat Nabi tidak pakai celana putih dalam. Ya, tidak pakai. Bahkan mereka cuma pakai kain dari pusar menutupi lutut. Tidak ada, mungkin celana dalamnya pun tidak ada. Kita kan sekarang 3 lapis. Celana dalam iya, celana putih selutut iya, baru pakai sarung. Ya. Otomatis kalau seandainya cuma sarung saja, tidak ada celana dalam, tidak ada celana putih selutut itu, maka otomatis pun terlihat. Tetapi yang jelas tidak terlihat ketika dia sujud, kan tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Makanya ulun katakan terlihat kalau ditilik. Ya. Itu pun yang terlihat cuma apa? Cuma belak apa? Betis. Minimal sampai lutut. Ya. Dan itu tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam. Niat untuk sholat sebelum subuh apakah qabliyah subuh atau sunat fajar? Sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat fajar ini apa maksudnya? Sebelum subuh. Salat sunnah sebelum subuh, yaitu salat qabliyah sebelum subuh. Sama saja, ya. Diniatkan dua rakaat sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya baru hijrah, tetapi saya belum tahu apa perbedaan Muhammadiyah dengan manhaj salaf. Apa Ustaz bisa menjelaskan perbedaannya kepada saya? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah Muhammadiyah sebuah organisasi masyarakat yang mereka memiliki tarjih. Ya, mereka memiliki majelis tarjih, yaitu penguat pendapat setelah dilakukan sidang dalam majelis tarjih tersebut. Kemudian setelah itu yang berorganisasi itu mengikuti pendapat tersebut. Ya. Sedangkan manhaj salaf adalah metodologi beragama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak terbatas dengan sebuah organisasi. Dan memahami Al-Qur'an dan Sunnahnya adalah dengan pemahaman para salaf. Yang paling kuat diambil dalilnya, diambil pendapatnya adalah yang paling sesuai dengan dalil. Yang sesuai dengan dalil yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya tentang nama sebuah komunitas yang muncul akhir-akhir ini dari orang yang bertaubat. Ini pekerjaan ribawi, salah satunya ex-bank. Bagaimana tanggapan Ustadz pendengar dari ikhwah di Puruk Nyahu? Maka jawabannya, insya Allah baik, tidak mengapa. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat dari riba, dari pekerjaan di bank konvensional, bank ribawi. Mudah-mudahan baik. Ketika sudah masuk waktu sholat wajib, akan tetapi di luar cuaca, sedang hujan, dan jarak ke rumah dengan masjid cukup jauh. Apakah boleh melaksanakan sholat wajib tersebut di rumah atau tetap harus pergi ke masjid? Dan bagaimana sholat rawatibnya? Apakah tetap bisa dilaksanakan? Maka jawabannya adalah, kalau hujannya jimus, boleh. Mun cuma rintik-rintik. Ya. Hujan aku di rumah aja jadi. Ya, maka yang jimus boleh. Maksudnya yang menyulitkan. Kan ada hadis tentang mengerjakan sholat di rumah. Yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ada muadzin mengumandangkan azan di waktu hujan, maka beliau mengatakan sallu fir rihal, sallu fir rihal. Sholatlah kalian di rumah kalian, di rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh sholat di rumah ketika hujan. Hujannya tetapi yang menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid. Baik itu memakai sepeda, motor, atau mobil. Tetap menyulitkan. Kalau seandainya hujan maka tidak usah dipaksa. Islam agama yang sangat luar biasa indah. Ketika, sudah. Lalu bagaimana sholat rawatibnya? Tetap dikerjakan di rumah. Di rumah dikerjakan. Ini juga pelajaran bagi perempuan gini. Seorang perempuan bertanya, Ustadz, sholat qobliyah subuh bagaimana sebenarnya dilakukan oleh seorang perempuan? Maka jawabannya, apabila perempuan tersebut sholatnya di rumah, sholat subuhnya di rumah, maka baik dia sholatnya tepat waktu atau sholatnya terlambat karena ketiduran yang tidak dia sengaja, maka pada saat itu dia sholat qobliyah lalu setelah itu dia sholat subuh. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlambat bangun subuh, terbangun karena terlalu panas terik matahari. Akhirnya beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, beliau sholat qobliyah subuh. Padahal sudah siang. Kemudian setelah beliau sholat qobliyah subuh, dikumandangkan iqamah. Baru beliau sholat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya qobliyah subuh jik atau qobliyah apapun, jika dikerjakan di rumah, maka pada saat itu kerjakanlah meskipun sudah terlambat waktu sholat wajibnya. Ya, waktu sholat wajibnya. Dan tidak benar bahwa sholat qobliyah subuh mengikuti masjid. Ya, tidak. Tetapi kita mengetahui dari masjid hanya sebatas azan, oh berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, kalau seandainya kita ingin qobliyah subuh, meskipun di sini sudah pengajian, kemudian perempuan tersebut belum sholat subuh, maka qobliyah subuh dulu dia. Baru setelah itu dia sholat subuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Bagaimana supaya mudah langsung bangun untuk sholat malam Ustaz? Karena terkadang alhamdulillah saya kelelahan dan jam tidur hanya kurang lebih 4 jam saja. Ketika alarm berbunyi terkadang bangun dan tidur lagi. Lalu terbangun beberapa menit sebelum azan. Tambah alarmnya. Maka jawabannya para ikhwan, ini adalah muskilah problem kita semua. Ya, maka harus yang pertama harus ada niat. Niat untuk bangun malam. Yang kedua jangan begadang. Ya, apalagi murojaah Facebook dan Instagram. Ya, jangan begadang. Yang ketiga adalah berdoa agar bisa bangun malam. Dan yang keempat, ketahui baik-baik, pelajari baik-baik, yakini baik-baik tentang keutamaan sholat malam. Insya Allah pada pekan depan saya akan jelaskan apa saja keutamaan-keutamaan sholat malam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat tarawih berjamaah jadi bisa bid'ah yang nikmat? Mohon dijelaskan ulang Ustaz. Saya belum bisa memahaminya. Mana yang belum bisa nih, angkat tangan orang. Hah? Oh, dari pendengar. Baik. Dengarkan baik-baik. Jadi awalnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau sholat tarawih berjamaah selama 3 hari atau 4 hari. Habis itu beliau tidak lagi sholat. Kenapa? Karena takut sholat tarawih menjadi wajib. Sampai sini paham? Baik. Itu kejadian sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada sholat tarawih berjamaah. Tetapi tidak dilarang. Kaum muslimin sholat di sini sekelompok, di sini sekelompok, tidak dilarang. Cuma berjamaah satu imam tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Baik. Di zaman Abu Bakar juga seperti itu. Radhiyallahu anhu arda. Tidak ada sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau waktu itu membawa seorang budak ahli baca Al-Quran. Kemudian ternyata orang-orang sholat masing-masing. Sholat sini, sholat sini, sholat sini. Maka beliau ingin mengembalikan seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam, mengimami seluruh kaum muslimin pada saat itu. Maka semenjak itulah beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah bid'ah yang paling baik, bukan paling nikmat, bukan. Paling baik. Maksudnya apa? Ini perbuatan salat tarawih dipimpin oleh satu imam, kemudian mengimami seluruh kaum muslimin adalah belum dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Belum dikerjakan oleh Abu Bakar as-siddiq. Makanya beliau mengatakan ini adalah bid'ah paling terbaik. Maksudnya sesuatu baru yang belum ada sebelumku yang paling baik. Tapi syariat tersebut sudah ada. Paham ya? Ini adalah sholat dipimpin oleh satu imam, sholat tarawih dipimpin oleh satu imam adalah bid'ah, sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumku, yaitu zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi ada tidak di zaman Rasulullah? Ada, sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya ni'matul bid'atu hadhi. Ini adalah ni'mat bid'ah yang paling baik. Barakallahu fik wa fik barak. Apakah di dalam sholat witir harus membaca doa kunut? Maka jawabannya adalah iya, boleh. Tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW terus-menerus. Beliau hanya memakainya terkadang. Intinya boleh memakai doa kunut witir jika kita sholat witir. Tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Wallahu'alam. Bagaimana sholat witir seseorang ketika melaksanakan sholat witir ternyata adzan sudah subuh berkumandang. Apakah sholatnya diteruskan? Sahkah sholat witirnya? Bagus pertanyaannya ini. Jawabannya adalah sholat witirnya diteruskan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, janganlah batalkan amalan-amalan kalian. Satu. Yang kedua jawabannya adalah karena di waktu itu yang darurat terpaksa, maka sebagian ulama memperbolehkan sholat witir meskipun setelah azan subuh. Ya, di waktu yang terpaksa sebagian ulama memperbolehkan mengerjakan sholat witir setelah azan subuh. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan dilarang untuk mengerjakan sholat witir adalah ketika sudah dikerjakan sholat subuh. Ya, ketika sudah dikerjakan sholat subuh. Wallahu a'lam. Adakah sholat hajat, Ustaz? Karena ada sebagian yang hendak pergi berhaji melaksanakan sholat hajat dahulu. Jazakallahu khairan. Ada. Hadisnya 4. 2 palsu, 2 lagi lemah. Jadi belum ada hadis yang sahih akan sholat hajat. Ya. 2 palsu, 2 lemah. Itu tidak bisa menguatkan. Ya. Maka belum ada hadis sahih yang saya ketahui tentang sholat hajat. Lalu Ustaz, bagaimana orang yang hendak berhaji? Apakah perlu sholat hajat? Tidak perlu. Rasulullah SAW berhaji tidak ada sholat hajat. Apalagi kadang-kadang sholat hajatnya berapa kali biasanya? 3 kali, ada yang 7 kali. Betul tidak? Hah? Setiap malam Jumat, jadi mulai 7 bulan terakhir, itu beberapa kali sholat hajat. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan memberatkan, karena setelah sholat hajat biasanya ada makan. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji, dia memerlukan bekal untuk di sana. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka memerlukan bekal di sana. Jadi belum ada yang saya ketahui ritual seperti itu. Ya, wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.